di sini perlu kita perhatikan. Pertama, yakni pada dasarnya kita jangan apa mendukung mereka, karena dengan kita di sana akan mendukung mereka. Walaupun ini bukan mutlak tidak boleh ya. Karena pada dasarnya berobat kepada orang kafir pun boleh. Jadi kita tahu bahwa zaman sekarang ini banyak orang kafir nggak polosan ya, nggak polosan. Artinya banyak orang kafir yang mereka punya misi, punya maksud, punya tujuan. Sehingga rumah sakit yang mereka buat pun terkadang punya tujuan-tujuan. Ya dakwah, ya, ya nanti dananya untuk macam-macam yang bertentangan dengan Islam, ya kan? Kemudian kita tahu juga rumah sakit mereka banyak ya salib, ya nyanyian-nyanyian gereja. Yakni nuansa dakwah mereka itu sangat kental. Sehingga di sini kita bukan hanya melihat semata-mata kita selaku muslim berobat dengan orang kafir. Bukan semata-mata itu, tapi tadi banyak muatan di balik berobat itu. Maka sangat tidak dianjurkan berobat di tempat orang-orang Nasrani seperti itu. Nah, kecuali kalau ada tadi misalnya alasan memang sebagian alat ada pada rumah sakit itu tidak dimiliki di rumah sakit umum atau rumah sakit Islam, sementara kita membutuhkan. Nah, maka dari itu kondisi seperti ini, wallahu a'lam, ya, ketika memang sangat dibutuhkan, darurat dibutuhkan, boleh kita berobat ke sana karena itu. Maka dari itu ya kita pun mengharap bahwa rumah sakit umum atau rumah sakit Islam, ya, mereka memajukan peralatannya. Ya, ini bagaimana bisa lebih tinggi dan unggul daripada apa yang dimiliki orang-orang oleh orang-orang Nasrani, supaya muslimin tidak lagi membutuhkan rumah sakit Nasrani.